tiap tahun ganti HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana memaknai hidup yang sekali ini. Kita telah sampai ayat kedua dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdasin illa stama'uhu wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarnya sambil bermain-main. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat sebelumnya kita memaknai pesan Allah dengan setiap manusia melihat ajalnya semakin hari semakin dekat. Sebenarnya semakin dekat kepada ajal, semakin takut dia kepada Allah. Namun sayang, banyak manusia semakin tua semakin merasa dia hidup tidak pernah mati. Dengan sengaja mereka menghindar dari ajakan yang menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Maka di ayat kedua ini kita temukan pada setiap zaman, bila ada ajaran Allah diperbaharui, diberi wawasan, pemahaman oleh para da'i, seharusnya manusia, masyarakat menyambutnya dengan senang hati. Tapi sayang, mereka berbalik memusuhinya dengan serba tak acuh. Dari dulu sampai sekarang, ajaran agama sebaik apapun disampaikan, sifat manusia selalu tidak acuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sukses adalah orang yang proaktif, orang yang menyambut setiap kebaikan. Maka kita menemukan lebih banyak manusia ini tidak menjadi apa-apa dibandingkan orang yang sukses. Karena apa? Karena banyak sekali manusia yang tidak acuh kemudian cuek bebek, tidak peduli dengan pesan dan nasihat. Bahkan lebih dari itu, wahum yal'abun, mereka bermain-main di saat pesan-pesan kebaikan itu seharusnya mereka lakukan. Maka sehebat apapun pesan agama, motivasi, inspirasi yang diberikan, dakwah, wejangan yang disampaikan oleh orang-orang yang telah berhasil, oleh orang tua yang memiliki pengalaman, tetap saja kebanyakan manusia yal'abun, tidak peduli. Dan itu bukan salah pemberi nasihat, motivator, ustaz, da'i, siapapun mereka. Karena apa? Karena memang tabiat manusia selalu terkadang menolak kebaikan itu. Dan menjadi orang yang berhasil adalah orang yang mau menerima kebaikan walaupun datangnya dari mana saja. Inilah yang dapat kita sampaikan dari ayat 2 surat Al-Anbiya. Untuk lebih jelasnya kita minta kontribusi wacana, pemikiran dan pola pikir dari Ustadz Perdana ayat 2 dari surat Al-Anbiya ini. Persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita di surat Al-Anbiya ini, karena di ayat kedua ini kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap orang-orang yang ternyata lalai dan bahkan berpaling daripada keterangan-keterangan tentang masalah akhirat. Ya, di ayat pertama sudah dikatakan ghaflatim mu'ridun, lalai dan juga sekaligus berpaling. Nah, salah satunya adalah mayatihim min zikrim mir rabbihim muhdasin illa stama'uhu wa hum yal'abun. Bentuk kelalaian dan sekaligus pengingkaran pertama mereka itu adalah ketika diturunkan ayat Al-Qur'an, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Ya, ini yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah membacakan apa ra'aitallata wal uzza, ya, mereka mengatakan, wah, Muhammad ternyata sudah menyebutkan Tuhan kita di dalam kitabnya. Ya, sebenarnya tujuan Rasulullah membaca itu, firman Allah itu adalah karena ada lanjutannya, karena ada keterangan bahwa Lata dan Uzza yang selama ini mereka sembah itu, orang-orang kafir sembah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak layak untuk disembah. Tetapi mereka malah memelesetkannya, yal'abun, mereka permainkan ayat Al-Quran itu. Nah, kan benar kan Tuhan kita sudah disebutkan oleh Muhammad. Ya, begitu juga di dalam keterangan-keterangan ayat lain digambarkan bahwa ternyata orang-orang kafir mengatakan waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, jangan sampai kamu mendengarkan ayat Al-Qur'an ini bermain-mainlah agar kamu jangan sampai terpengaruh. Jadi sebenarnya sikap mereka bermain-main ketika Al-Qur'an dibacakan dan kemudian pura-pura tidak peduli, itu salah satu sebab utamanya atau faktor utamanya adalah karena mereka takut nanti mereka akan terpengaruh dengan kemujizatan Al-Qur'an yang mampu membuat mereka tersadar akan kesalahan mereka. Ini salah satu bentuk ghaflatim mu'ridun, lalai dan juga sekaligus ingkar. Nah, kalau kita coba untuk melihat kondisi kita saat sekarang ini, ternyata keterangan firman Allah ini juga menjadi fenomena kita sekarang ini. Ya, berapa banyak di antara kita yang kalau dibacakan Al-Qur'an kita banyak bermain-main. Kalau ada acara-acara, ya, ada pembacaan Al-Qur'an sebagai pembuka suatu acara, kita banyak ngobrol-ngobrol. Ketika di sore hari mendekati waktu salat atau kapan saja mendekati waktu salat, Al-Qur'an dilantunkan di masjid-masjid, kita malah tidak peduli, ya, seakan-akan itu ya biar seperti itu sajalah. Jadi pada akhirnya ketika min zikrim mir rabbihim, ketika diturunkan Al-Qur'an dahulu kepada orang-orang kafir Quraisy, ketika Al-Qur'an itu dibacakan kepada kita dengan tujuan zikrim mir rabbihim, sebagai suatu keterangan dari Tuhanmu, upaya penyadaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, itu tidak mampu lagi kita tangkap. Pesan-pesan Allah tidak mampu kita pahami. Keterangan-keterangan Allah tidak, bahkan tidak kita dengarkan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kondisi kehidupan kita tidak menjadi membaik. Kita tahu bahwa catatan sejarah mencatat dengan sangat indah ketika sahabat-sahabat Rasulullah menjadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan kemudian melaksanakan Al-Qur'an, ternyata kehidupan mereka jauh berkembang begitu sangat pesat, 360 derajat yang sebelumnya adalah masyarakat yang ummi, yang tidak tahu baca tulis, berubah menjadi orang-orang cerdas yang mampu mengimbangi kehebatan peradaban dan kebudayaan Romawi dan Persia. Ketika mereka menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, ternyata kondisi kehidupan masyarakat Arab yang sebelumnya digambarkan dengan kehidupan yang bengal, kehidupan yang tidak beradab, kehidupan yang morat-marit, berperang dan sebagainya, ternyata mampu tergambar dalam kehidupan masyarakat madani yang begitu sangat teratur, begitu sangat indah, begitu sangat menyejukkan, yang membuat akhirnya orang semakin tertarik dengan agama Islam. Ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa sebenarnya pada saat kita menginginkan untuk merubah kondisi kehidupan kita, maka salah satu cara yang harus kita lakukan adalah jangan lagi banyak bermain. Istama'uhu, dengarkan Al-Qur'an, istami'il Al-Qur'an, ya, tapi jangan walghaw fihi atau jangan yal'abun. Tetap mendengarkan Al-Quran dan kemudian mencoba untuk memahami pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa ternyata ketika orang-orang kafir tidak mau mendengarkan Al-Quran, mereka terperosok menjadi orang-orang yang ketinggalan, menjadi orang-orang yang tidak mampu meningkatkan kebudayaan mereka. Tetapi ketika umat Islam diserahkan Al-Quran kepada mereka, ternyata mereka menjadi catatan indah di dalam perjalanan sejarah. Saya kira itu saja, Nal. Terima kasih Ustaz Perdana, sungguh satu hal yang sangat inspiratif, dan itulah pemahaman dari tafsir inspirasi. Al-Quran 3/4 berisikan tentang kisah, tentang sejarah. Sejarah itu bagaikan spion. Ketika kita melihat kaca spion, di kendaraan kita, kita melihatnya dalam keadaan kecil mungil dibandingkan kaca yang putih yang ada besar di hadapan mobil kita. Artinya apa? Sejarah itu perlu dan sangat penting, bagikan spion yang sangat penting. Tetapi jangan terpaku pada sejarah. Jadikan sejarah bagikan kaca spion, di mana kita saat ini hidup untuk masa kini dan akan datang. Jadikan kaca spion sebagai pembelajaran. Melihat sekali-kali kepada kaca spion perlu, supaya hidup kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu, supaya kita berhasil sebagaimana orang-orang terdahulu berhasil. Tetapi mengagungkan keberhasilan masa lalu pada zaman Nabi Muhammad, mencibir orang-orang yang gagal pada masa dahulu, membuat kita tidak berani maju dan tidak berbuat apa-apa, itu kesalahan dalam membaca sejarah. Itulah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa warga Muslim Timur Tengah berperang antara Muslim dan Muslim, padahal banyak mereka yang membaca dan hafal Quran? Karena tidak mengambil inspirasi penting dari kejayaan umat Islam, karena menjadikan Al-Quran sumber inspirasinya. Membaca saja tidak cukup. Bagikan burung beo, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, tidaklah menjadi tujuan Al-Quran diturunkan. Atau berdasarkan Al-Quran, menjadikan keledai yang memikul kitab-kitab, bukan tujuan itu Alkitab diturunkan Allah. Maka sangat futuristik dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, sangat masa kini dan masa depan, mengambil pesan akan kejayaan umat masa dahulu. Di mana di sini di antara prinsip yang dapat kita ambil, pertama, gunakan waktu pada ayat pertama dan hari ini, menolak kebaikan atau menolak akhirat adalah kerugian yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.